Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi bahasan mengenai Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam dari buku Fiqhu Tarbiyatul Abna karya Syekh Al-Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan mengenai mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Sebelumnya terakhir kemarin kita bahas, setelah kita bacakan sejumlah hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ada hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam satu riwayat, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya manusia yang paling afdal, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan disampaikan bahasanya Al-Quran adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan catatan kakinya belum kita baca tentang poin ini. Dalil yang menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Zaid ibn Arqam radallahu anhu, kama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yauman fina khatiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyampaikan khutbah fina di tengah-tengah kami, fima'in, dan khutbah itu dilaksanakan di satu oase yud'a yang disebut dengan sebutan khum, yang terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah wa athna alaihi dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adha wa dzakara, memberikan nasihat dan mengingatkan. Setelah itu beliau mengatakan, amma ba'd, ala ayyuhan nas, ingatlah wahai sekalian manusia, fa inna ma ana basyarun, aku adalah manusia, yushiku ayatiya rasul rabbi fa ujibu. Maka tak lama lagi akan datanglah utusan dari Rabbku, yaitu Malakul Maut, malaikat kematian, dan aku akan merespon ajaannya. Maka sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian thaqalaini, dua hal. Awaluhuma, yang pertama adalah Kitabullah. Di dalam Kitabullah ini terdapat hidayah dan cahaya. Maka peganglah Kitabullah dan berpegang teguhlah kalian dengannya. Fahatha ala Kitabillah. Maka Nabi kemudian memotivasi para sahabat untuk dekat dengan Kitabullah. Warahaba fihi, dan memotivasi untuk itu. Thumma qal, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ahlu baiti, dan keluargaku. Udzakirukumullaha fi ahli baiti, kuingatkan kalian untuk menunaikan hak keluargaku. Udzakirukumullaha fi ahli baiti, kuingatkan kalian berkenaan dengan hak-hak keluargaku. Al-haditha. Maka yang jadi mahalu syahid, yang jadi pendalilan adalah kuwasiatkan, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Salah satunya adalah Kitabullah. Maka ini yang menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan belajar Al-Quran yang terakhir kemarin kita baca adalah hadis Al-Mahiru Bil-Quran Ma'as Safaratil Kiramil Bararah. Sebenarnya orang yang pandai dalam baca Al-Quran atau pandai dalam menghafal Al-Quran, artinya hafalannya adalah hafalan yang mutqin, hafalan yang bagus, yang lancar tanpa tersendat-sendat, maka ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan yang mereka merupakan orang makhluk-makhluk yang bertakwa atau yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang baca Qur'an dan dia terbata-bata membaca Al-Qur'an, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia kesusahan dan kerepotan untuk membaca Al-Qur'an, lahu ajrani, untuknya dua pahala, pahala membaca Al-Qur'an dan pahala terbata-bata dan kesusahan karena membaca Al-Qur'an. Walafdul Bukhari di hadal hadis, dan redaksi Bukhari untuk hadis ini, permisalan orang yang baca Al-Qur'an, wa huwa hafidhun lahu, dan dia adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Ini dengan hafalan yang bagus. Maka keutamaannya adalah ma'as safarah al-kiramil bararah. Dia bersama para malaikat yang mereka makhluk-makhluk yang mulia dan makhluk-makhluk yang baik dan bertakwa. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana, sedangkan gambaran orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yata'ahaduhu, dan dia merawat Al-Qur'an yang dia miliki, yaitu maksudnya merawat hafalan Al-Qur'an yang dia miliki, wa huwa 'alaihi syadidun, namun dia kesusahan untuk mengurusinya karena hafalannya yang tidak bagus. Falahu ajrani, maka untuknya dua pahala. Ya, maka kalau berdasarkan redaksi Bukhari, maka hadis ini berkenaan dengan penghafal Al-Quran, bukan semata-mata orang yang membaca Al-Quran. Maka penghafal Al-Quran, orang yang punya hafalan Al-Quran, itu ada yang hafalan Al-Qurannya lancar dan bagus, itulah yang, dan inilah yang paling mulia, itulah yang disebut dengan ma'as safarah kiramil bararah. Ya, sedangkan ada yang hafalannya tidak lancar, namun dia rajin murojaah, meskipun hafalannya tidak begitu lancar, namun dia rajin membaca, rajin merawat apa yang telah dia hafal atau yang sedang dia hafal, maka itu yang untuknya dua ganjaran. Ya, maka kalau mengacu pada redaksi Bukhari, maka yang lebih dekat hadis ini bicara tentang penghafal Al-Quran. Kemudian wa manazilu hamalatil Quran, dan kedudukan para penghafal Al-Quran itu adalah kedudukan yang tinggi nanti pada hari kiamat. Boleh jadi kedudukan di dunia yang dia dapatkan adalah kedudukan yang rendah, namun pada hari kiamat kedudukan yang dia dapatkan adalah kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, dan Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Maka orang yang diberi hafalan Al-Quran, maka dia adalah orang yang diberi ilmu. Maka Allah akan tinggikan darajatin, beberapa derajat. Dan Nabi SAW juga bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran bukan hanya orang yang sekedar rajin baca Al-Quran, namun termasuk sahabat Al-Quran, atau yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran dalam hal ini adalah orang yang hafal Al-Quran. Karena di sini disebutkan bahasanya antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda besarannya. Dan jika yang dimaksud adalah sekedar membaca, maka tidak akan ada beda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Namun beda-beda ini menunjukkan bahasanya sahabat Al-Quran dalam hadis ini adalah penghafal Al-Quran, yang beda-beda kadar hafalan Al-Quran antara satu orang dengan orang yang lain. dikatakan, yaitu dikatakan oleh malaikat, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, yaitu naiklah dalam derajat di surga, warattil, dan bacalah pelan-pelan sebagaimana di dunia engkau baca pelan-pelan sesungguhnya level dan kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Dan para penghafal Al-Quran itu mendapatkan sebutan dengan sebutan Ahlullah wa khasatuhu, ya, keluarganya Allah dan orang yang istimewa atau dekat dengan Allah. Sebagaimana di catatan kaki yang ketiga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qila, ada sahabat yang bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu keluarganya Allah, wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi mengatakan, "Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatu." Ini para penghafal Al-Quran, mereka itulah keluarganya Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang dekat dan istimewa di sisi Allah. Ya, maka inilah kemuliaan sahibul Quran, inilah kemuliaan hamilul Quran atau hamalatul Quran. Mereka adalah, mereka mendapatkan sebutan dengan sebutan Ahlullah dan Khasatullah. Yang tentu idofah di sini adalah idofah litasyrif. Dilekatkannya nama Allah pada kata-kata keluarga di sini. Maksudnya tentu bukanlah keluarga secara nasab. Namun di sini disebut dengan idofah litasyrif. Dinisbatkan kepada Allah untuk menunjukkan betapa mulianya Allah, mulianya dia. Sebagaimana Rasulullah, utusan Allah, dan sejenisnya. Hadis tentang penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah, itu diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan dari Anas radhiallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qal, qila, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Qal, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu. Ini para penghafal Al-Quran, mereka itulah keluarganya Allah dan orang-orang yang dekat dan istimewa di sisi Allah. Kemudian wa akhraj al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan Al-Hakim mengatakan, hada hadisun sahihun ala syarti muslimin. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari Buraidah radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dia si penghafal Al-Qur'an tersebut akan dipasangkan pada hari kiamat nanti tajan min nurin, mahkota dari cahaya, yang cahayanya, yang sinarnya semisal cahaya matahari. Wayuksa, dan akan diberilah pakaian untuk kedua orang tuanya, hulatani, dua lembar pakaian. Yang dimaksud dengan lembar pakaian adalah pakaian atasan, penutup bagian atas badan, dan bagian bawahan. Maka ketika dia mengenakan dua lembar pakaian ini, maka tertutuplah seluruh badannya. Layakumu bima adunya, yang dua lembar pakaian tersebut tidaklah sebanding dengan dunia. Tidaklah sebanding dengan dunia. Maka kedua orang tua, ayah dan ibu si penghafal Quran ini akan bertanya kepada Allah, bima kusina hadha, ya Allah, kenapa kami mendapatkan pakaian yang demikian indah ini, yang demikian wah dan istimewa ini. Fayuqal, maka disampaikanlah kepadanya, bi akhdi waladikuma al-Quran, karena anak anda berdua hafal Al-Quran. Karena anakmu hafal Al-Quran. Maka ini di antara keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Untuk si anak, maka dia akan memakai, Nabi kabarkan dia akan memakai mahkota, mahkotanya demikian bercahaya, demikian indahnya, karena bercahaya dengan cahaya yang terang, bagaikan cahaya matahari. Sedangkan orang tuanya akan mendapatkan pakaian, yang pakaian ini jauh lebih bernilai daripada dunia, dan ini karena dia memfasilitasi, memotivasi anaknya untuk hafal Al-Quran. Wasakinah, dan ketenangan itu turun Al-Quran karena Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di catatan kaki, yaitu yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka sakinatu tatanazzalat bil Quran. Itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Di sini juga diriatkan oleh Muslim. Maka satu ketika ada di tengah malam hari, ada satu sahabat yang membaca surat Al-Baqarah. Dan ketika itu dia membacanya, dan dekatnya ada kuda, dan di dekatnya ada anaknya yang masih kecil. Maka ketika dia membaca, maka tiba-tiba datang dari arah atas itu semacam lentera-lentera. Ini sejenis lentera-lentera. Dan ketika dia semakin lanjut membaca, maka lentera-lentera tersebut semakin mendekat. Semakin mendekat dan semakin mendekat, semakin turun ke bawah. Dan ketika lentera itu bergerak semakin ke bawah, maka ributlah kudanya. Kuda itu mengangkat kaki depannya, kemudian menurunkannya, mengangkat ke kaki depannya dan menurunkannya. Dan sahabat yang baca surat Al-Baqarah ini khawatir kalau kudanya ini bisa mengenai anaknya yang ada di sampingnya. Oleh karena itu, dia hentikan baca Al-Quran. Ketika dia berhenti baca Al-Quran, maka lentera-lentera tersebut kembali naik ke atas, kemudian menghilang, dan kudanya pun tenang. Maka kemudian hal ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna dari kejadian ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seandainya dia terus membaca, maka malaikat akan menjabat tangannya. Kemudian Nabi katakan itu adalah tilka sakinah. Yang dilihat itulah ketenangan, tanazzalat bil Quran, yang turun karena Al-Quran. Sehingga maka yang dimaksud dengan ketenangan dalam hadis ini adalah malaikat khusus yang Allah tugasi untuk turun ketika ada yang baca Al-Quran. Ini pengertian sakinah dalam hadis ini. Dia bukan ketenangan hati, yang karena hati itu kemudian tenang, nyaman, kemudian bisa ngantuk dan tidur. Namun yang dimaksud dengan sakinah ini adalah rombongan malaikat. Yang dimaksud dengan sakinah di sini adalah rombongan malaikat, tugasnya turun ketika ada orang membaca Al-Quran. Maka lentera-lentera cahaya tadi adalah rombongan malaikat. Dia bukan makhluk luar angkasa. Dia bukan piring UFO atau semacam itu. Warahmatu dan rahmatu menutupi orang yang membaca Al-Quran dan mengkajinya. Malaikat mengepung mereka. Bal tastami'u li qira'atihim, bahkan malaikat mendengarkan orang yang baca Al-Quran, dan lidah yang dibasahi dengan Al-Quran. Ya, rahmat itu menutupi orang yang baca Al-Quran, maka dalilnya diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Tidaklah terkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah. Ini menunjukkan bahasanya di antara tempat yang afdal untuk membaca Al-Quran adalah masjid. Yatuluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka. Tidaklah ini terjadi kecuali turunlah pada mereka ketenangan dan rahmat menutupi mereka. Malaikat pun mengelilingi mereka atau mengepung mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka fiman di sisi makhluk, yaitu malaikat, indahu yang ada di sisi, di dekat, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan malaikat mendengarkan ya, orang yang membaca Al-Quran. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu Ibnu Salah Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, bahasanya ya, para malaikat itu tidak diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah berupa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kekhususan manusia. Ya, nikmat ibadah berupa membaca Al-Quran itu hanya Allah berikan pada manusia tanpa malaikat. Malaikat cuma Allah kasih jatah mendengarkan Al-Quran. Fa yu'allam al-abna idan al-Quran. Maka jika demikian besarnya keutamaan Al-Quran secara umum dan menjadi penghafal Al-Quran secara khusus, maka selayaknya anak-anak, anak-anak kaum muslimin itu diajari Al-Quran. Diajari cinta Al-Quran, dekat Al-Quran dan berupaya jadi penghafal Al-Quran. Namun, kulun bihasa bitaqatihi. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ya, boleh jadi ada anak yang potensial untuk jadi penghafal Al-Quran dan boleh jadi ada yang tidak demikian. Kewajiban orang tua untuk melihat arah potensi masing-masing anak, kemudian melejitkan potensi anak tersebut sesuai dengan kecenderungannya. Ya, namun bisa saja dipasang target ya, kalau tidak hafal Al-Quran minimal ya, punya hafalan Al-Quran. Wa kullun ala qadri isti'abihi, masing-masing sesuai dengan kemampuan penguasaannya dan kecerdasannya. Waqat taqaddam, dan telah lewat disampaikan, Ibnu Abbas meletakkan borgol di kaki Ikrimah supaya belajar Al-Qur'an. Nih, dan belajar hadis. Dan akhirnya dalam tanda kutip terpaksalah Ikrimah ini jadi ulama Al-Qur'an. Nih, itu gara-garanya nih, ketika jam pelajaran Al-Qur'an, nih, kakinya diborgol sehingga tidak dolan, tidak ya, keluyuran, tidak ya, pergi kemana-mana, namun duduk manis, ya, menyimak dan mendengarkan Al-Quran. Ya, namun tentu tidak semua anak bisa dipaksa. Ada anak yang model Ikrimah yang dipaksa itu jadi, dan ada anak yang dipaksa itu malah menjadi-jadi. Ya. Maka kewajiban orang tua untuk punya sikap elastis, kondisional, melihat kemanakah arah dan potensi anak. Wahahwa, demikian juga Ibnu Abbas wal akhar, ya jemal muhkam, beliau telah hafal al-muhkam, wawa sahir, telah hafal Al-Quran, wasari, dan beliau dalam usia yang belia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan saya berusia 10 tahun dan aku telah membaca, yaitu telah hafal Al-Muhkam. Ya, kita lihat catatan kaki 4 dan 5. Sebagian ulama membingungkan hadis ini, yaitu karena perkataan Ibnu Abbas Rasulullah wafat aku berumur 10 tahun. Hal ini karena diriatkan oleh Bukhari, hal yang membingungkan karena ada hadis yang lain yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain dari Ibn Abbas. Biasanya Ibn Abbas mengatakan, akbaltu, aku datang dalam keadaan menunggang keledai, tepatnya atanin, keledai betina, dan aku ketika itu hampir balir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan banyak orang di Mina, berarti ketika hajatul wada Nabi salat ila ghairi jidarin, tanpa menghadap ke tembok. Yang dimaknai oleh sebagian ulama tanpa menghadap sutrah. Ya, maka ketika Nabi hajatul wada, ya, Ibn Abbas ini sudah hampir balik. Kalau balik itu 15 tahun, ya, maka beliau hampir 15 tahun. Maka sebagian memberikan jawaban atas kebingungan ini dengan mengatakan, dimungkinkan bahasanya 10 tahun itu berkenaan dengan hafal Qur'annya, bukan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna perkataan Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan aku telah menghafal Al-Muhkam dalam usia 10 tahun. Artinya dalam bahasa Arab ini namanya fihi taqdim wa ta'khir. Ada yang harusnya letaknya di depan namun ditaruh di belakang dan sebaliknya. Tentang apa itu Al-Muhkam, di catatan kaki lima kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ini maksud Muhkam adalah ayat-ayat yang tidak mansukh. Namun ada versi yang lain yang mengatakan yang dimaksud dengan muhkam di sini adalah al-mufassal. Yang dimaksud dengan adalah al-mufassal. Ya, kalau dan wallahu a'lam, secara makna nampaknya lebih nyaman makna menghafal muhkam dalam artian menghafal surat-surat mufassal daripada menghafal surat-surat yang muhkam. Ya. Karena tentu yang dihafal itu yang muhkam, yang mansuh yang sudah bacaannya, apalagi mansuh bacaannya sudah tidak boleh lagi dibaca, ya tidak perlu dihafal. Nah, karena itu ya, yang dimaksud muhkam adalah mufassal, itu lebih lebih enak dan lebih pas dibandingkan dengan yang dikutip di sini yang tidak mansuh. Dan mufassal adalah al-hujurat atau qaf sampai an-nas. Nah, hadis ini tentang Ibn Abbas telah menghafal surat-surat yang muhkam ketika beliau berumur 10 tahun. Ini diberi judul bab oleh Imam Bukhari dengan judul Ta'limu Subyan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ya, Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan menjadi penulis yaitu Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini, mengisyaratkan perkataan Ibn Abbas, tanyalah padaku tentang tafsir, karena aku hafal Al-Quran ketika aku masih kecil. Al-Hafidh mengatakan lihat kelima Ibn Sa'ad dan yang lain dengan sanad yang sahih. Demikian juga Ibn Abbas mengikat atau memborgol Ikrimah dengan borgol dengan ikatan supaya dia belajar Al-Quran. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah sendiri, laqad ra'aitu, ini sungguh aku ingat Ibn Abbas mengikat mengikatku ala ta'alumul Quran, untuk belajar Al-Quran. Maka Ibn Abbas dalam umur 10 tahun sudah hafal surat-surat yang muhkam, yang dalam satu versi artinya surat mufassal, menunjukkan kalau ada yang ngajari. Ya, ada yang ngajari. Yang tentu yang dekat dalam hal ini adalah orang tuanya. Ya. Mengajari anaknya untuk membaca Al-Quran atau untuk bahkan hafal Al-Quran. Maka di sini berarti bahasanya dijumpailah kita jumpai bahasanya di antara kebiasaan para sahabat adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka dengan contoh Ibn Abbas. Demikian juga Ibn Abbas mencontohkan beliau mengajarkan Al-Quran bukan hanya kepada anaknya, kepada budak yang masih kecil. Maka jika budak saja diperhatikan, diberi perhatian khusus supaya ya, ngerti Al-Quran, faham Al-Quran, maka anak sendiri mimbabil awla wa ahra, maka tentu lebih-lebih lagi. Dan sibuknya anak-anak dengan Al-Quran adalah indikator kebaikan kaum muslimin. Ya, ada salah satu ulama salaf mengatakan bahasanya umat Muhammad itu senantiasa dalam kebaikan selama anak-anak kecil mereka sibuk dengan Al-Quran. Ya. Maka berdasarkan perkataan beliau menunjukkan pentingnya pengajaran Al-Quran kepada anak-anak. Pentingnya menanamkan dan membiasakan anak-anak dengan Al-Quran. Nah, beliau katakan bahasanya indikator masih baiknya kondisi kaum muslimin dan masih bisa diharapkan baiknya kondisi kaum muslimin ketika anak-anak kecil mereka sibuknya dengan Al-Quran. Sibuknya untuk belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar menulis Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. Maka ini adalah tanda masih masih adanya kondisi baik dan adanya harapan-harapan besar untuk kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara indikator hal yang mengkhawatirkan ketika anak-anak kaum muslimin sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, sibuk dengan game, maka ini indikator bahaya. Indikator bahaya. Karena jika ini terjadi, artinya orang tua mereka sudah masa bodoh. Sudah masa bodoh dengan anaknya. Ya, maka tinggal nunggu rusaknya generasi kaum muslimin di kampung itu. Kalau anak-anak kecilnya, anak-anak tuanya sibuk dengan HP, anak kecilnya juga sibuk dengan HP, sudah, maka itu alamat celaka dan malapetaka. Semua tidak punya kepedulian. Kemudian wa'aidan alim awladaka al-aqidata sahihata, menjadi kewajiban orang tua, di antara materi yang wajib diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah ajari anakmu dengan akidah yang benar, ajarkan iman, ajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tauhid adalah pokok agama kita. Tidaklah diterima dari seseorang satu amal ilamal ikhlas wa tauhidillah, kecuali jika ikhlas dan orangnya adalah orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan pada anak-anakmu, wahai para ayah dan bunda, wahai ayah dan ibu, hal itu yang akidah yang benar tersebut min khilal didapatkan melalui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah lewat beberapa kalimat agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, wahai anak kecil, sungguh aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Jika minta, maka mintalah pada Allah. Jika minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah dan sadarilah bahasanya seandainya umat manusia seluruhnya kumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk membuatmu sehat, untuk membuatmu kaya misalnya, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan kebahaya, kesusahan kepadamu dengan satu hal, mereka ingin kau mati atau sakit dan sebagainya, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Artinya ini adalah pelajaran tentang iman dengan takdir. Karena pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ini bahasa metafor untuk mengatakan bahasanya takdir itu satu hal yang tetap, paten dan tidak bisa diubah-ubah. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang belia, maka kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Setelah itu kami belajar Al-Qur'an, maka kami tambah beriman. Maka ini indikator belajar Al-Qur'an yang benar adalah menambah iman, bertambahnya iman. Ya, maka dengan belajar Al-Qur'an semakin cinta dengan Islam, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka inilah belajar yang benar. Namun jika belajar Al-Qur'an kok malah yang didapatkan adalah sombong, merasa lebih baik, merasa hebat dan seterusnya, bukan maka ini adalah indikator kuat bahasanya belajarnya adalah belajar yang tidak benar. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Hasan bin Ali beberapa kalimat yang pendek, yang gampang untuk dihafal, yang sangat kuat maknanya dan redaksinya, supaya diucapkan saat kunut witir. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku supaya aku mengucapkan saat kunut witir. Dan ini adalah yang diajarkan, isinya adalah muatan akidah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku fiman hadait, karena engkau telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kau beri petunjuk. Maka ya Allah, berikanlah kecintaanmu kepadaku, cintailah aku, karena engkau telah mencintai orang-orang yang kau cintai. Dan ya Allah, berikanlah kesehatan untukku, karena engkau telah memberikan kesehatan pada orang-orang yang kau beri kesehatan. Ya Allah, berkailah apa yang kau berikan padaku, dan jagalah ya Allah aku dari kejelekan apa yang kau tetapkan untukku. Sesungguhnya engkau lah yang menetapkan, dan tidak akan ada orang yang bisa menetapkan dan mengatur-ngatur dirimu. Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang kau cintai, dan tidak akan mulia semua saja siapa saja yang engkau musuhi. Maka ini adalah kalimat-kalimat yang penting, bagian dari akidah yang wajib ditanamkan pada diri kita masing-masing, dan wajib kita tanamkan pada anak-anak kita. Bahasanya ya, tidak ada orang yang mulia kalau Allah musuhi, kalau dibenci oleh Allah, kalau dimurkai oleh Allah. Dan tidak ada orang yang hina meskipun dia miskin, manakala dia adalah seorang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta wa ta'alait, dan kau maha penuh dengan kebaikan, dan kau adalah zat yang maha tinggi. Waqad kana sahabat dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengajar anak-anak mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ajarkan pada anak-anaknya zikir yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dari jalur Amr ibn Maimunah al-Audi, qal kana Sa'ad, adalah Sa'ad mengajarkan kepada anak-anaknya sejumlah kalimat. Kama yu'alimul mu'alim, sebagaimana seorang guru, guru kutab, guru sekolah dasar mengajarkan kepada anak-anak kecil tulis-menulis. Maka diajari dengan penuh ketekunan, sebagaimana tekunnya seorang guru ngajari anak-anak untuk supaya bisa pandai tulis-menulis. Wa yaqul, beliau katakan pada anak-anaknya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yata'awadhu minhunna, Nabi itu memohon perlindungan minhunna dari hal-hal yang jelek berikut ini, tubuh sholati di akhir sholat, yaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, aku berlindung kepadamu dikembalikan kepada kondisi umur yang terjelek yaitu pikun. Artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu jika engkau berikan padaku umur yang panjang, maka hindarkanlah aku dari pikun. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan dunia, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tentu ini adalah doa yang sangat baik isi kandungannya, yang sangat kita butuhkan dan kita perlukan. Nah, sahabat Sa'd bin Abu Waqqas mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Diajari pelan-pelan satu persatu, sebagaimana dan semua anaknya wajib hafal, ya, sebagaimana seorang guru sekolah dasar mengajari anak-anak tulis-menulis. Abu Bakar pun demikian, diriatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Muslim ibn Abi Bakrah, senyap beliau mendengar, ya, dari Muslim ibn Abi Bakrah, dia mendengar ayahnya, berarti Abu Bakrah, mengatakan di dubur sholat. Berarti ini bukan Abu Bakar, namun Abu Bakrah. Tadi dikatakan Abu Bakar, namun yang kita baca Abu Bakrah. Ini adalah Abu Bakar mengatakan di dubur sholat, di akhir sholat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari kemiskinan dan dari siksa kubur. Maka di sini menunjukkan bahasanya kemiskinan bukanlah satu hal yang terpuji dalam Islam. Oleh karena itu Nabi berlindung kepada Allah dari kemiskinan. Faja'altu, maka mulailah aku berdoa, ikut-ikutan berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya, faqal, kemudian karena sudah pintar berdoa, maka bapaknya malah bingung dan tanya, ya bunaya wa ya anakku, anak dari mana engkau diajari kalimat-kalimat itu? Dari mana dan siapa yang ngajarimu membaca kalimat-kalimat itu? Sang anak mengatakan, wahai ayahku, aku mendengarmu berdoa dengannya di akhir sholat. Maka aku akhadtuhunna, angka aku belajar menghafalkannya darimu. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah engkau selalu membacanya, wahai anakku. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut fi dubur sholati, di dubur sholat. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya al-adkar, zikir-zikir seperti itu. Contohnya diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Mu'ad bin Jabal radhiallahu anhu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggandeng tangannya Mu'ad lalu mengatakan, wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Wallahi, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Maka Nabi kemudian mengatakan, usika ya Mu'ad, ya, aku wasiatkan kepadamu, wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan di dubur atau di akhir setiap sholat. Di dubur dan di akhir setiap sholat, untuk hendaklah engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu, berterima kasih dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang berkualitas kepadamu. Dan demikian pula ajarkan kepada anak sejumlah hadis yang isinya adalah tahutsu memberikan motivasi kepada akhlak yang mulia dan perilaku-perilaku yang mulia, wajaititiba dan tabiat yang bagus. Demikian juga ajarkanlah kepadamu apa yang mereka ajarkanlah kepada mereka para anak apa yang mereka butuhkan min ahadisil ahkam, berupa hadis-hadis tentang hukum dan semacam itu. Dan demikian pula ajarkan kepada anak-anakmu fikih tentang agama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayyurtilau bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah akan jadikan dia faham agama. Faham agama di sini mencakup faham ilmu fikih dan yang lain. Wa hadhihi, dan ini adalah beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya dihafal. Maka beliau contohkan sejumlah hadis-hadis yang perlu dihafalkan oleh kaum muslimin secara umum dan anak-anak secara khusus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang yang hafal hadis-hadis Nabi dan menghafalkannya. Nabi doakan dengan kalimat doa sebagaimana berikut ini. Nadarallahu imra'an, semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri, yang bercahaya, yang terang. Bagi siapa saja yang mendengar hadis dariku, lalu dia hafal, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Di sini hadis yang sahih bahkan mutawatir. Dari Imam Ahmad dan yang lain. Maka di antara keutamaan orang yang hafal Al-Quran, Allah akan berikan kepadanya wajah yang bercahaya. Maka wajah orang yang hafal hadis, berbeda dengan yang tidak demikian. Berdasarkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sejumlah hadis yang selayaknya dihafal, yang menurut penulis, ada di antaranya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan amal, dan itu adalah dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan di catatan kaki hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, wa akhiru hadisin akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Dan hadisnya adalah hadis yang terakhir yang ada dalam Sahih Bukhari. Hadis pertama Sahih Bukhari itu hadis niat. Dan hadis yang terakhir dari di Sahih Bukhari adalah hadis ini, kalimatani khafifatani ala lisan, dan seterusnya. Karena beliau mau menutup kitabnya dengan bacaan tasbih. Sebagaimana kafaratul majlis ditutup dengan tasbih, maka hadis yang terakhir dicantumkan adalah hadis berisi tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Demikian juga diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, maukah aku tunjukkan padamu salah satu simpanan surga?" Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Bala, tentu aku mau wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Banyak-banyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah." Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu, jika telah ngambil posisi di tempat tidurnya di waktu malam, maka beliau mengatakan, "Bismika Allahumma amutu wa ahya." Dengan namamu ya Allah aku mati, yaitu aku tidur, wa ahya, dan aku hidup, yaitu aku bangun. Dan jika beliau bangun dari tidurnya, maka Nabi berdoa atau Nabi mengucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya membangunkan kami setelah kami tidur. Maka di sini dalil tidur itu kematian. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kami akan dikumpulkan. Artinya Nabi mengajar kita ketika kita bangun tidur untuk ingat kiamat. Ingat bahasanya kita nanti akan bangun dari alam kubur. Sebagaimana kita bangun dari alam tidur. Maka jadikan itu sebagai momen untuk mengingat hari berbangkit. Itu makna dari wa ilaihin nusyur. Dan beliau jika masuk ke WC, ke toilet, mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan dari setan jin, setan laki-laki dan setan perempuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada Abu Bakar doa yang selayaknya yang akan dibaca oleh Abu Bakar dalam salatnya. Dan Abu Bakar, maka suatu hari Abu Bakar datang pada Nabi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku doa yang akan aku baca fi salati wa fi baiti." Sebagaimana dalam salah satu redaksi dalam Sahih Muslim, yang akan aku baca dalam salatku dan dalam ketika aku berada di rumah. Maka kalimat ini dianjurkan untuk dibaca saat salat, semisal di tasawuf akhir sebelum salam. Demikian juga dianjurkan untuk banyak-banyak dibaca saat berada di rumah. Maka hendaknya ketika seorang itu duduk di rumahnya, maka banyak-banyak membaca doa ini, yaitu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku sendiri dengan kedzaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang mengampuni dosa, yaitulah zalim pada diri sendiri, kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka berilah aku ampunan dari sisimu. Warhamni, sayanglah aku. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun, lagi zat yang maha penyayang. Kemudian di antara yang penting untuk dihafal adalah Sayyidul Istighfar. Diriatkan oleh Bukhari dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, Sayyidul Istighfar, bacaan yang terbaik untuk memohon ampun kepada Allah adalah ucapan sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syari ma sona'tu abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidhambi farfirli fa'innahu la yarfir dhunuba illa anta. Diatkanlah Al-Bukhari. Dan Sayyidul Istighfar ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar. Allahumma ya Allah, anta Rabbi, engkau adalah Rabbku yang menciptakanku. Tidak ada, oleh karena itu tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Karena engkau lah yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku tetap komitmen dengan janjiku kepadamu untuk beribadah kepadamu, dan aku menunggu-nunggu janjimu kepadaku. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang aku lakukan. Aku abu'ulaka binikmatika alai. Aku mengakui di hadapanmu betapa banyaknya nikmat-nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui di hadapanmu betapa banyaknya dosa-dosaku. Faghfirli, maka berkelah ampunan untukku. Fa inna la yaghfiru dzunuba illa ant, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.